sepuas hati. Ku rela menerima walaupun terasa betapa sakitnya, namun aku coba untuk tersenyum. Biarlah aku bawa pergi derita yang kau cipta, menyusuri jalan lorong-lorong sunyi. Kini ku lakukan demi kebahagiaanmu bersama kasihmu yang baru. Iya, tunggu ya, seru. Lebih baik ku mendaki gunung demi cita-cita daripada ku selangi laut karena cinta yang selalu gagal dalam hidupku. Kini aku menyadari cinta yang ku miliki tak pantas ku berikan kepada dirimu sayang, yang pernah ku puja dalam hatiku. Biarlah aku bawa pergi derita yang kau cipta, menyusuri jalan lorong-lorong sunyi. Kini ku lakukan demi kebahagiaanmu bersama kasihmu yang baru. Goya, seru. Lebih baik ku mendaki gunung demi cita-cita daripada ku selami lautan karena cinta yang selalu gagal dalam hidupku. Kini aku menyadari cinta yang ku miliki tak pantas ku berikan kepada dirimu sayang, yang pernah ku puja dalam hatiku. Biarlah aku bawa pergi derita yang kau cipta, menyusuri jalan lorong lakukan demi kebahagiaanmu. Bersama kasihmu yang baru. Oke, terima kasih.